لقد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الله وحده أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روح مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آل الأزهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dapat hadir sama-sama dengan tuan-tuan dalam program kuliah Maghrib Khairi ini untuk mengisi masa pada malam ini. Saya ingin membacakan satu hikmah daripada kitab Hikam yang menyentuh tentang tanda amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya bacakan dan terangkan hikmah ini, terlebih dahulu kita hendaklah mengetahui asas perkara, asas akidah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, iaitu mengenai perkara yang lain tidak ada siapa pun yang mengetahui kecuali Allah. Diterimanya amal kita atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah saja yang mengetahui. Inilah asasnya. Tapi macam mana pula Ibnu Athillah dia memberitahu kita dalam satu hikmah ada tanda-tanda yang boleh kita gunakan yang menandakan bahawa amalan kita itu insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Athillah ini bukanlah berlawanan dengan asas akidah bahawa perkara yang baik tidak ada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam Quran dalam banyak ayat, antaranya yang paling jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tak ada siapa pun makhluk, tak ada makhluk yang di langit maupun di bumi mengetahui yang gaib kecuali Allah. La ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak mengetahui makhluk yang di langit ataupun dia malaikat maupun yang di bumi perkara yang gaib illallah kecuali Allah. Jadi penerimaan amal kita atau penolakan oleh Allah, tak ada siapa pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah macam mana pula Ibnu Athillah menerangkan ada tanda-tanda yang boleh kita gunakan yang menunjukkan bahawa amalan kita ini ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tidaklah berlawanan, ya. Kerana apa yang disebut oleh Ibn Athillah ini ada juga dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Ada juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan pada ayat-ayat Quran, berdasarkan juga apa yang Rasulullah sebut, tadi itulah maka Ibn Athillah meringkaskan, merumuskan dalam kata hikmah ini. Kata beliau, man wajada samarata amalihi ajilan bahwa dalilun ala qabulihi ajilan. Sesiapa yang telah merasai buah amalannya ketika hidup di dunia ini, maka itu adalah tanda bahwa dalilun, itu adalah satu dalil, satu alamat, satu tanda yang menunjukkan ala qabulihi, yang menunjukkan Allah Ta'ala akan terima amalan itu. Di mana? Ajilan, besok di akhirat. Kita beribadat, berbagai ibadat yang diperlukan maupun yang disunatkan, termasuklah juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita merasa buah amal ketika kita beribadat itu, itu menunjukkan itu, ya, kata Ibn Athillah, menunjukkan sebagai satu bukti amalan kita akan diterima oleh Allah di akhirat nanti. Jadi apakah dia buah amal ni? Seorang ulama daripada Maghribi bernama Ibnu Ajibah telah menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan buah amal yang disebut oleh Ibn Athillah dalam kitabnya, dalam hikmahnya dan itu. Ibn Ajibah ni meninggal dunia pada tahun 1266 Hijrah. Ibn Athillah meninggal dunia 709 Hijrah. Jadi secara kasar saja, beza zamannya lebih kurang 500 tahun lebih. Kata Ibn Ajibah, antara buah amal ialah yang pertama, kata dia, lazidu ta'ati. Lazid itu lazat. Lazat, berasa lazat ketika melakukan apa yang Allah suruh. Taat itu ialah melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Lazat, lazidu ta'ati, berasa lazat ketika membuat, melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Lazat di sini, tuan-tuan, perlu kita ketahui, ya. Untuk mengetahui makna lazat di sini dan untuk meyakinkan diri kita, kita perlu terlebih dahulu, ya, melihat tingkat-tingkat iman yang macam mana dan siapa orang yang bila beribadat boleh dapat pengalaman lazat beribadat. Kata Ibn Ajibah juga, ibadat yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini terbagi kepada tiga bahagian. Pertama, ibadat peringkat Islam. Ibadat peringkat Islam ini adalah ibadat yang dilakukan oleh orang awam. Orang awam itu ialah orang yang hatinya lalai, tanda ibadat seseorang itu berada di peringkat Islam yang jelasnya ialah bila beribadat dia mahukan pahala atau balasan baik daripada Allah. Kerana itu apabila Allah janjikan pahala yang besar bersungguh-sungguh. Bila sebaliknya Allah tidak janjikan pahala yang besar, maka kuranglah kesungguhannya. Maka kerana itu, bila terlepas daripada melakukan ibadat yang dijanjikan oleh Allah pahala yang besar, dia rasa sangat rugi. Sangat rugi kerana kehilangan atau tak dapat apa itu pahala. Ini tanda ibadat orang awam atau ibadat di peringkat Islam. Kita boleh telitikan lah diri kita ni macam mana. Bila kita ni beribadat mahukan pahala, ya, kita rajin, kalau dijanjikan pahala yang besar seperti malam Lailatul Qadar, semua orang tahajud. Tak nak tahajud pun tahajud. Sebab apa? Nak kejar Lailatul Qadar. Bukan tak boleh, boleh. Bukan dilarang. Orang-orang sufi bukan melarang. Cuma Ibnu Ajibah menerangkan itu tanda kita ini orang awam. Ibadat kita peringkat Islam. Yang orang awam tu yang macam mana? Diukur dari hatinya. Dalam kuliah yang lepas saya sudah terangkannya bahawa Allah melihat hati kita. Ya, oleh kerana hati kita lalai, maka menurut orang-orang sufi kita tergolonglah dalam golongan orang awam. Jadi orang awam ni bukan orang yang tidak berilmu. Tak kira. Walaupun dia ilmunya banyak, alim. Kalau sekarang ilmu banyak tu diukur dengan ijazah. Ijazahnya bukan saja MBA, mungkin MBA, mungkin ada PhD dalam pengajar Islam. Jadi kalau hatinya lalai, dia orang awam. Di segi ilmu dia alim. Sebab itulah tuan-tuan, hari akhirat besok disebut dalam surat Al-Waqi'ah tadi, khafidatun rafi'ah. Hari akhirat itu ialah hari di mana Allah Ta'ala merendahkan yang rendah, meninggikan yang tinggi. Itu semua mungkin terperanjat besok. Yang kita fikir tinggi, rendah. Yang kita fikir di dunia, dia tentulah tinggi derajatnya. Rendah, yang kita fikir rendah, rupanya tinggi. Ya, di surah Waqi'ah ada sebutkan ya. Iza, bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatin waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Khafidatun rafi'ah. Mana khafidah tu? Allah merendahkan yang sebenarnya orang itu rendah walaupun hidupnya dia tinggi. Ya. Rafi'ah meninggikan yang rendah walaupun hidupnya dia tak terkenal. Di dunia ini rendah, tapi di akhirat dia tinggi. Jadi itulah amal tingkat yang pertama, amal tingkat Islam. Orang yang seperti ini tentulah tak dapat merasakan lazizu ta'ah, lazat bila beribadat. Tak akan merasa. Pasal apa? Hati orang awam ini lalai. Bila lalat, macam mana nak rasa lazatnya beribadat? Tentu tidak. Kemudian, ibadat tingkat yang kedua ialah ibadat tingkat iman. Ini kata Ibnu Ajibah juga dalam kitab Iqadul Iman. Ibadat tingkat iman ini ialah ibadat yang dilakukan oleh golongan khawas. Menurut Imam Ghazali ya, orang khawas itu ialah orang yang hatinya sudah ditukarkan oleh Allah daripada lalai kepada sedar. Sudah sedar. Sedar terhadap Allah, sudah hidup dan sedar. Tanda amalan seseorang itu apa ni sampai di peringkat iman, amal peringkat iman ialah dia ada tanda, dia ada rasa juga mahukan pahala, tetapi dia teringat bahawa keredaan Allah itu lebih baik, maka segera ditukarkan daripada pahala kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya amalan di peringkat iman tandanya apa dia? Ialah orang itu bila beribadat mahukan keredaan Allah. Pasal apa? Keredaan Allah itu lebih baik daripada pahala yang dijanjikan. Pahala yang dijanjikan ni macam balasan yang minima. Tapi keredaan Allah itu, bila Allah dah reda, tentulah Allah Ta'ala akan tambahkan, akan beri yang lebih baik. Jadi ibadat peringkat iman ini lebih baiklah. Mungkin tuan-tuan gulungan khawas ini bila beribadat, kalaupun mereka ini tidak terasa, tidak merasa lazat beribadat, tapi rasa sedap beribadat tentunya sudah ada. Mungkin istilah lazat beribadat kita boleh tukar dengan kalimah yang lebih rendah, maknanya sedap. Kalau makanan sedap kan sedap, tapi kalau orang melihat sedap ke makannya, oh lazat sangat. Tentulah beza antara sedap dengan lazat. Jadi kalau orang awam memang tak ada sedap, tak ada lazat, tak ada. Tapi orang khawas ni tuan-tuan, dia sudah ada rasa. Dia sudah rasa. Sebab apa? Munasabah lah. Logik lah pada akal. Kerana hati sudah hidup. Sudah hilang sifat lalai. Dia setiap yang dilakukan dalam ibadat, dia sudah rasa di dalam hati. Kerana rasa-rasa ini semuanya adalah rasa, bukan saja dalam fizikal kita, aspek fizikal kita, tapi lebih kepada aspek spiritual kita, rohani kita, hati kita. Kemudian ibadat peringkat yang ketiga, yang tertinggi sekali, ialah ibadat peringkat ihsan. Ibadat peringkat ihsan ini tuan-tuan dilakukan oleh orang khawasul khawas. Mereka ini bila beribadat tidak memikirkan apa-apa kecuali mereka memikirkan Allah. Yang mereka mahu Allah. Bila mereka ini mahu Allah tuan-tuan, itulah yang dirasakan lazat beribadat itu ialah Allah. Ilmu tasawuf ni tuan-tuan sangat sangat halus. Walaupun disebut lazat melakukan ibadat, sebenarnya yang maksudkan lazat melakukan ibadat ini bukanlah orang yang beribadat itu rasa sedap dengan ibadatnya, tapi rasa sedap dengan Allah. Ibnu Athaillah tuan-tuan dalam hikmah yang lain, dia mengingatkan orang-orang yang belajar ilmu tasawuf ini, antara perkara-perkara yang boleh merosakkan orang yang beramal dengan tasawuf ialah taladud bizikri. Orang-orang tarekat ni, orang yang rajin berzikir ni, boleh rosak. Apa di antara perkara yang merosakkan? Kata Ibnu Athaillah, talazut dirikni, sedap bila dia berzikir. Dia sedap dengan zikir. Orang berzikir ni boleh khusyuk tuan-tuan, khusyuk kerana Allah. Tapi andainya bertukar, Allah itu ditukar dengan zikir, dia rasa lazat dengan zikir. Kata orang-orang sufi, siapa berzikir dia rasa lazat dengan zikirnya, dia macam juga penyanyi. Penyanyi dia lazat, dia seronok dengan nyanyian. Sebab itulah yang dimaksudkan lazizut ta'ah, lazat bila melakukan ibadat, ialah hati orang itu rasa senang, rasa sedap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan ibadatnya. Bukan dengan ibadatnya. Cuba kita tengok dalam doa tidah, tuan-tuan. Doa tidah yang selalu kita baca. Antara lain apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajah aku kepada zat Allah. Allah yang menciptakan segala kejadian di langit dan di bumi. Kita mengucapkan sembahyang atau solat itu, tuan-tuan, sebenarnya hati kita itu, roh kita itu menghadap Allah. Kalau betul hati dan roh kita menghadap Allah, tuan-tuan, maka hati roh kita itu rasa seronok, rasa sedap, rasa lazat. Seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila mengerjakan solat sampai ke peringkat itu. Sebab itu baginda pernah bersabda yang berarti antara tiga perkara yang aku sangat suka dalam hidup aku di dunia ini ialah qurratu aini fi solat, sejuk mata hatiku di dalam sembahyang. Sebab bila sembahyang, bila Rasulullah mengikat sembahyang, tuan-tuan, hati Rasulullah, roh Rasulullah itu betul-betul musyahadah kepada Allah. Dia rasa seronok, dia rasa senang. Qurratu aini, tuan-tuan, kalau ibu yang ada anak kecil itu qurratu aini bagi ibu. Kalau dua orang pemuda-pemudi tengah berkasih, antara satu sama lain itu qurratu aini. Ini Rasulullah menegaskan kepada kita bila dia sembahyang betul-betul dia musyahadah, hatinya musyahadah kepada Allah, dia rasa sangat bahagia. Jadi qurratu aini mungkinlah yang dimaksudkan, kamu yang dimaksudkan oleh Ibn Athaillah lazizut ta'ah, lazat sembahyang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita belajar tasawuf sebenar-benar dipimpin oleh orang sufi sebenar, kita memang diajar peringkat demi peringkat untuk merasa berdepan dengan Allah Ta'ala. Berdepan dengan apa? Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam tasawuf, tuan-tuan, ada amalan yang dinamakan ukuf qalbi. Ukuf qalbi ini artinya hati mesti ingat Allah, berhenti daripada ingat yang lain berdoa. Hati itu hanya ingat Allah sambil merasa berdepan dengan zat Allah. Zat Allah yang Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu yang serupa dengan zat Allah. Maksudnya zat Allah itu ada wajiban wujud, tak boleh dirupa, tak boleh dibanding, tak boleh dikenal. Lalu kita diajar supaya kita merasa berdepan dengan zat Allah. Dan zat Allah ini tak jauh. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa'inni qarib, sesungguhnya aku sangat hampir. Dalam ayat yang lain, aqrab, nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Jadi ini tuan-tuan, kalau kita belajar mutasawuf, kita dilatih oleh guru kita supaya kita benar-benar dapat menghayati kita ini betul-betul hati kita tidak ingat yang lain kecuali Allah, lalu kita merasa berdepan dengan zat Allah. Kalau betul tuan-tuan, akan kalau betul lah sampai ke takat yang dikehendaki, yang disebut oleh guru, maka kita akan merasa satu rasa yang tak pernah kita rasa. Jadi memang itulah caranya. Di dalam amalan haji, manasik haji, kita pun ada wukuf. Wukuf di padang Arafah. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan, amalan wukuf di padang Arafah ni bukan hanya tubuh badan berada di padang Arafah. Kalau telah berfah, tubuh badan dia di padang Arafah. Daripada gelincir matahari sampailah masuk matahari. Tapi dalam tasawuf tak cukup tuan-tuan. Kalau tasawuf, macam mana tubuh kita berhenti di padang Arafah, maka hati kita juga berhenti hanya menghadap Allah. Kan lain tuan-tuan. Jadi kalau dalam tasawuf, badan wukuf, hati wukuf. Kalau betul wukuf semasa di padang Arafah itu, dia akan merasa seronok. Ya? Sekurang-kurangnya dia rasa berdepan dengan Allah SWT. Rasa seronok ke, rasa lazat, itu wallah alam. Tapi itulah asas-asasnya tuan-tuan. Ya? Dalam semayang pun sama saja. Ada perkara ini. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, orang hanyalah orang khawasul khawas bila mereka beribadat, akak mereka lah yang berasa sedap lazat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kerana hati mereka, roh mereka benar-benar musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingatkan tuan-tuan, ayat terakhir, ayat ke-30 surah Al-Fajr. Ayat 30 surah Al-Fajr. Kalau juga imam kita baca. Kita bacalah mulai ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa, wahai ruh, wahai hati yang mutmainah. Ini Allah hadapkan ya, permainan ini kepada kita semua. Ketika kita hidup di dunia ini. Ya? Apabila hati kita ini sampai ke tingkat mutmainah, maka Allah Ta'ala panggil ruh kita, hati kita ini untuk musyahadah kepada Allah. Kenapa dikatakan panggil musyahadah semula kepada Allah? Kerana roh kita sebelum dimasukkan ke dalam tubuh memang menghadap Allah, musyahadah kepada Allah. Ada satu ayat tuan-tuan yang menjelaskan tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kita ambil saja yang akhir ya. Allah berfirman kepada roh-roh kita sebelum dimasukkan ke tubuh kita dengan permanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu wahai para roh manusia? Qalu, maka para roh manusia masuklah juga roh kita walaupun kita tak pernah rasa. Qalu, maka pada roh manusia semua menjawab, bala syahidna, bahkan ya Allah, engkau lah Tuhan kami, kami saksikan. Jadi tuan-tuan, bila roh kita dimasukkan ke tubuh kita, roh kita dah tak kenal Allah. Tapi bila roh kita ni, hati kita ni mutmainah, barulah Allah panggil semua. irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap musyahadah kepada Tuhan kamu seperti dahulu. Dalam keadaan redha dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam gulungan hamba-hambaku. Akhir tadi. Ayat yang akhir ni. Suratul Fajr. Fadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam surga. Orang-orang sufi, boleh katakan semua orang sufi menafsirkan tuan-tuan, fadkhuli jannati ni bukan berarti masuk surga yang kita tahu. Di sini maknanya masuklah dalam surga musyahadah kepada aku. Roh kita ni bila musyahadah kepada Allah ketika di dunia, itulah puncak kebahagiaan manusia di dunia. Kalau tuan-tuan baca sebuah kitab Imam Ghazali ya, Kimia Usnaadah. Kimia kebahagiaan. Imam Ghazali menjelaskan kebahagiaan di dunia ini sebenarnya ialah kebahagiaan hati kita bila hati kita ini menghadap Allah. Jadi itulah disebutkan oleh Allah, fadkhuli jannati. Kenapa jannatun itu dihubungkan dengan ganti nama Allah, jannati, surgaku. Ya, di situ maknanya Allah. Tidak seperti biasa. Kalau ada alif lam, fadkhuli jannata, al-jannata. Nah, itu surga yang kita tahu. Tapi kenapa alif lam dibuang? Ini siapa belajar bahasa Arab tahu lah. Akhirnya disambung dengan ganti nama Allah, iaitu ya. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang-orang sufi, masuklah dalam surga musyahadah kepada. Jadi bila hati kita, roh kita musyahadah kepada Allah, itulah puncak kebahagiaan kita yang sana. Jadi apabila kita beribadat, betul-betul kita menghadap Allah, memanglah akan rasa apa yang disebutkan oleh Ibn Hajibah tadi, lazidu ta'ah. Seperti Rasulullah dalam ketika solat, Rasulullah betul-betul dapat musyahadah kepada Allah. Itulah saat paling bahagia dirasakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Quran tuan-tuan ada satu ayat juga pernah juga saya selalu sebutkan dalam kuliah-kuliah saya yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Salah daripada suratul Rahman. Waliman khafa. Dan bagi orang yang takut kepada kebesaran Tuhan ya Allah, jannata, dua surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannata. Bagi siapa yang benar-benar takut kebesaran Tuhan ya Allah, dua surga. Dua surga ni tuan-tuan juga dihuraikan oleh ulama tasawuf. Pertama, jannatul ajilah. Surga ketika di dunia ini. Iaitu bila hati seorang itu musyahadah kepada Allah, dirasakan sangat bahagia. Surga yang satu lagi ialah mata kepala orang-orang hampir kepada Allah ini akan dapat melihat Allah di akhirat nanti. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang benar-benar takutkan kebesaran Tuhannya Allah, dua surga. Pertama, jannatul ajilah. Yang kedua, jannatul ajilah. Jannatul ajilah yang sekarang ialah musyahadah hati terhadap Allah. Dan yang kedua ialah melihat Allah dengan mata kepala di akhirat nanti. Tapi semua perkara ini tuan-tuan jauh daripada pengalaman kita. Jadi sebab itulah kita bila mendengar itu macam susah kita nak faham. Jauh daripada pengalaman. Ya. Mungkin kita sebagai orang yang awam Kita diajak oleh Ibn Atillah memahami pengalaman orang khawas-khawas. Memang jauh lah. Tapi kenapa pula kita belajar? Tak apalah kita belajar. Mudah-mudahan dapat kefahaman. Mudah-mudahan jadi pendorong. Karena ini ilmu. Mudah-mudahan juga jadi satu panduan kepada kita. Ya? Macam mana orang khawas-khawas, orang-orang muqarrabun Rasulullah bila beribadat, rasa seronok, kita pula sebaliknya. Itu jadi satu motivasi lah untuk kita untuk meningkatkan ibadat kita. Bang. Ini yang pertama ni, lazirut ta'ah. Kata Ibn Atillah, kita berbaik semula ya. Ada dah sampai nak bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Atillah dia menyebutkan buah amal yang kedua ialah halawatul qalbi bil munajat. Manis. Halawah tu maknanya manis. Lawannya apa? Pahit. Kita tahulah makna manis tu. Manis, berasa manis dalam rohani kita ya, ketika munajat kepada Allah. Ibadat itu kan sembahyang tu. Seluruh ibarat kita kan maknanya kan apa itu? Doa. Jadi munajat itu adalah doa. Tapi ada perbezaannya dengan doa. Bezanya kalau seorang itu berdoa, dia rasa Allah itu jauh, Allah itu entah di mana, Allah dah hilang, Allah dah jauh, Allah dah lain. Jadi dia berdoa supaya Allah kabulkan apa yang dia doa. Itu doa. Tapi munajat ni tuan-tuan, orang yang berdoa itu dia berasa Allah betul-betul seperti yang digambarkan dalam Quran, qari maha hampir, lebih hampir, sami maha mendengar, alim maha mengetahui, ya, basir maha melihat. Ya, orang yang berdoa itu bila tenggelam dalam ini semua, ya, dalam kehampirannya Allah, dalam lebih hampirnya Allah, dalam keadaan Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Ya. Itulah munajat. Ya. Sebab itu munajat itu kadang-kadang diistilahkan mukalamah, berbual-bual. Macam mana ya kita berbual dengan Allah? Tapi dalam Quran ada ya. Jadi bukannya kita ya, Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Maka apabila Nabi Musa telah tamat menjalani masa yang ditetapkan oleh Tuhannya Allah, wa kallamahu rabbuhu, Tuhannya Allah bercakap-cakap dengannya. Ha. Macam mana cara Nabi Musa bercakap ni? Ada diterangkanlah di dalam setengah kitab Tauhid. Dalam satu kitab hadis ya, Kasful Hafa atau Kasful Hifa, si Ajaruni ada menerangkan macam mana Allah bercakap dengan Nabi Musa AS. Jadi itu berbalik semua tadi. Buah amal yang kedua ialah manis ketika munajat. Kalau semayang tuan-tuan, semua bacaan kita itu, tasbih kita, takbir kita, semua adalah merupakan doa. Jadi orang khawasul khawas, bila mereka ni solat, mereka ni betul-betul merasa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa manis karena Allah yang dikasihi. Tentunya orang khawasul khawas ni, tuan-tuan, mereka ni, hati mereka ni sampai ke peringkat apa? Mahabbah. Hati kita ni ada 10 sifat, tuan-tuan. Pertama, taubat. Kedua, sabar. Ketiga, syukur. Keempat, khauf, takut kepada Allah. Kelima, raja, menggantung harap macam-macam kepada rahmat Allah. Keenamnya, zuhud. Ketujuhnya, tawakal. Kelapannya, ialah reza. Kesembilannya, mahabbah. Kalau ada hati mahabbah, hati orang khawasul khawas ini memang kasih kepada Allah, maka ketika mereka ni ya mengerjakan ibadat, ketika solat misalnya, seluruh solat itu adalah merupakan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah berasa seronok. Itu yang dimaksudkan halawatu bil munajat, rasa manis dengan munajat. Tandanya macam mana, tuan-tuan? Tandanya semua bacaan semayang itu dibaca dengan tertib, dirasakan. Ya? Ketika membaca itu mengalir, resi-resi Allah, rahmat-rahmat Allah mengalir daripada resi lautan Allah, lautan resi Allah kepada diri ini. Ini tentulah rasa seronok, rasa manis. Tapi itulah, ini pengalaman yang jauh daripada pengalaman itu. Ini susah kita nak faham. Kemudian yang ketiga, saya terangkan ringkas-ringkas saja. Yang ketiga, buah amal yang ketiga, kata Ibn Ajibah, ialah al-unusu bil-muraqabah. Unus ini artinya jinak. Jinak hati ketika muraqabah kepada Allah. Ini satu istilah lain ya, muraqabah. Muraqabah ini satu istilah dalam ilmu tasawuf yang artinya seluruh fikiran kita itu fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma apakah yang nak ditumpukan? Ya? Apakah yang nak ditumpukan? Dari Allah, adakah zatnya, adakah kesaannya, adakah apa itu perkara-perkara lain yang Allah sebut dalam Quran. Sebagai contoh, tuan-tuan, muraqabah ini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah serta kamu dimanapun kamu berada. Jadi macam mana kita nak rasa Allah itu berserta kita? Bila kita dapat menghayati Allah serta kita, itu dah muraqabah. Di mana Rasulullah SAW dalam hidupnya sentiasa tenggelam dalam keadaan itu. Sama ada masa aman ke, lebih-lebih lagi semasa susah. Sebab itu ketika baginda Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dalam gua di atas Jabal Tur, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah tak takut. Pasal apa? Berada dalam muraqabah ma'iyah. Ma'al hijrah, kita dah biasa. Setiap tahun kita ada upacara, ada majlis ma'al hijrah. Ada tokoh-tokoh ma'al hijrah. Apa ma'al hijrah itu? Berserta semangat kita ini berserta dengan semangat hijrah. Ini di sini kita ini berserta dengan Allah. Allah itu berserta dengan kita. Kita merasa Allah serta dengan kita. Berdasarkan kepada firman-Nya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah serta kamu di mana pun kamu berada. Kita setakat ini baru dengar dan tahu dia punya terjemahan. Macam mana penghayatannya? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Itulah tadi semasa Rasulullah berada dalam gua di atas Jabal Tur, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy yang nak membunuhnya, Abu Bakar rasa takut. Pasal apa rasa takut? Karena di luar daripada muraqabah ma'iyah. Kenapa Rasulullah tak takut? Karena Rasulullah tenggelam dalam muraqabah ma'iyah. Sebab itulah Rasulullah yang menyedari Abu Bakar ini susah, takut. Rasulullah ingatkan Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan bimbang, sesungguhnya Allah serta kita. Jadi peringatan yang dibuat oleh Rasulullah ini dengan sendirinya Abu Bakar masuklah dalam keadaan muraqabah ma'iyah, hilang takutnya. Jadi makna muraqabah itulah tuan-tuan, memang ada dalam Quran. Apa saja disebut dalam Quran, ayat-ayat Quran ini kita boleh muraqabahkan. Muraqabah ini konsepnya tumpuan akal kita, minda kita tertumpu, hati kita juga tertumpu kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi satu-satu aspek Allah Taala. Kalau disebut muraqabah ma'iyah, itu berdasarkan kepada ayat tadi lah, seperti yang dihayati oleh Rasulullah. Kita merasa Allah serta kita. Jadi kalau kita rasa Allah serta kita, tentulah apa itu, kita jinak dengan Allah, unus dengan Allah. Bila jinak dengan Allah, maka hati kita akan liar daripada makhluk. Ini satu bejak yang tinggi di sisi Allah SWT. Kita ni tidak tentuan, kita ni rasa-rasa jinak dengan makhluk, liar daripada Allah. Jadi kata Ibn Athillah, kata apa Ibn Athillah, buah amal yang ketiga ialah hati itu merasa jinak dengan Allah ketika bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan muraqabah ni tuan-tuan yang perlu kita terangkan. Tapi saya tak sempatlah. Cuma saya nak habiskan dua lagi. Dua lagi apa itu buat amal menurut apa yang diterangkan oleh Ibn Athillah. Yang keempatnya ialah sururul ruh bil musyahadah, dan yang kelimanya sururul sir bil tajalliyah. Ini istilah-istilah yang berat-berat tuan-tuan. Pasal berat, kita jarang mendengar. Surur itu kita selalu dengar. Suka, gembira hati, gembira roh kerana musyahadah kepada Allah. Kalimah musyahadah juga kita selalu juga sudah mendengar. Memang kita diperintah oleh Allah supaya kita berasa suka, gembira. Ketiga, terutamanya ketika menerima kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu supaya umatmu itu berasa suka hati, gembira hati ketika menerima berbagai kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat amal ni yang keempatnya kata Ibn Athillah ialah roh kita ini berasa suka, gembira ketika roh kita musyahadah kepada Allah. Kemudian yang akhir sekali, wasururu syir bil tajalliyah. Syir kita juga rasa suka gembira kerana menerima berbagai tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli ini tuan-tuan ada disebut kat dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tajalli untuk Nabi Musa, tajalli ya tuan-tuan hanya berlaku, boleh berlaku dalam syirik. Kan mata kita ni mandang, telinga kita mendengar, yang ada suara mendengar, melihat apa yang biasa alam. Tapi akal kita kebolehannya lebih, hati kita itu kebolehannya lagi lebih, lebih canggih, lebih kemampuannya lebih. Akhir sekali tuan-tuan, roh kita, bawah roh itu namakan syirik. Syirik ni bagi saya lah, yang tepat ni ialah lubuk hati. Lubuk hati. Apabila seseorang itu dapat hidayah daripada Allah tuan-tuan, maka dia akan sampai ke dalam syirik dan tersimpan dalam syirik. Jadi apabila seseorang dapat hidayah kepada Allah, terus masuk ke dalam syirik, tersimpan dalam syirik, ketika itu dia rasa suka, dia rasa apa? Suka. Suka dan gembira kerana menerima tajalli daripada Allah Subhanahu Wataala. Apa saja ayat-ayat Quran tuan-tuan, kalau kita dengar atau kita baca sendiri, kita dengar bacaan kita, ada memberi kesan yang hebat. Antaranya apa? Antaranya ialah Allah akan tajallikan dalam syirik kita rahsia-rahsianya. Jadi bila seseorang itu beribadat, dia akan dapat tajalli, berbagai tajalli. Kalau kita ingatkan satu hikmah yang lain yang disebut oleh Ibn Athillah tentang sembahyang, apa antara lain rahsia sembahyang itu, kata Ibn Athillah, tak tasmum fiha mayadinul asrar. Ketika kita sembahyang tuan-tuan, apa itu, lapangan syirik kita itu semakin luas. Karena apa? Syirik kita ini dianggap sebagai gedung. Gedung di mana Allah Ta'ala akan melimpahkan ilmu, melimpahkan rahsia-rahsia ke dalam syirik kita. Yang kita rasa hati, tapi sebenarnya hati itu berlapis-lapis yang menyimpan, menerima hidayah daripada Allah itu ialah syirik kita. Jadi dalam semayang kata Ibn Athillah, syirik kita itu akan semakin luas kerana ketika kita semayang atau solat, semasa itulah Allah melimpahkan berbagai rahsia, berbagai ilmu dalam terus ke dalam syirik. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan oleh Ibn Athillah, bila syirik kita ini menerima berbagai tajalli daripada Allah Ta'ala, terutamanya tajalli apa yang berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan ilmu, maka tentulah syirik itu rasa syukur. Maknanya hati kita, tapi antara hati dan syirik itu situ juga. Cuma yang kita tahu hatinya, tapi hati ini berlapis-lapis. Hati itu berlapis-lapis, ada 7 lapis hati. Yang terakhir kali itulah syirik. Syirik inilah tempat apa itu Allah melimpahkan ilmu dan disitulah tersimpannya ilmu. Cuma kita tak faham tuan-tuan. Kita boleh memahami syirik ini begini tuan-tuan. Apabila kita, katalah tuan-tuan petang tadi, saya teringat masjid, nak pergi masjid. Lalu tuan-tuan siap-siap, ambil wuduk ke apa, pakaian, terus datang ke masjid. Yang sekarang berada dalam masjid. Macam mana tuan-tuan perjalanan itu? Macam mana kita boleh sampai? Sebenarnya, dalam syirik kita itu sudah ada. Sudah ada maklumat tentang masjid, tentang kewajipan ke, tentang kelebihan masjid ke, tentang semayang jemaah, sudah dalam syirik. Nah, itulah tuan-tuan disampaikan secara otomatis ke akal kita. Akal kita pula pergi ke hati balik. Hati yang ambil keputusan. hati yang ambil keputusan. Jadi apabila tuan-tuan datang kemari, itu keputusan hati. Tapi datang dari mana? Berasal daripada sel. Kalau sel kita kosong, yang ada main bola misalnya, memang tak datang masjid. So apa? Tak boleh sampai ke akal. Akal tak ada. Sebab itu ilmu iman ni sangat penting tuan-tuan. Jadi itulah yang masukkan sel. Jadi kita tak inilah. InsyaAllah kita boleh terangkan nanti pada kuliah yang akan datang. Kalau saya ingat. Jadi kesimpulannya. Yang pertama sekali, tak ada siapa yang dapat mengetahui ibadat kita ini diterima atau ditolak oleh Allah. Allah saja. Cuma apa yang disebutkan oleh Ibn Abdullah tadi, tanda-tanda yang memang biasa dirasai oleh Rasulullah, dirasai oleh orang-orang yang tergolong dalam golongan khawasul khawas. Sebab itu apabila kita mendengarnya, susah kita nak faham. Di setakat ini saja, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, lana wa lana ya awana min ma'atina wa anna qadina wa lima alimna min syaikhina wa lima muslimina muslima wa muslimina ma nasiba wa ma nasiba. Allahumma ja'alna min ba'dina qawlan khairan wa ilman nafi'an wa amalan salihan tuqabbalhu. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه من باطن الباطن وارزقنا اجتنابه. اللهم ان انت رزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من تعليم ولا مسخة من سعيد ولا مسلم بعد ربيس البدر. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الاخرة واسمع بما عذاب النار ربنا اتنا من الدنيا حسنة واسمعنا من الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.